Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله قد الإيمان عزنا الله وإياكم جميعا kita lanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita dari kitab Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wa Tafriq fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kita lanjutkan pasal terkait dengan jenis-jenis dam, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan umrah atau orang yang melakukan haji tatkala dia melewatkan Arafah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajjul Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya dipahami dari yang di sini, tidak ada haji bagi orang yang tidak berdiam di Arafah, yang tidak wukuf di Arafah. Abu Syuja mengatakan rahmatullah alaih, wa man fatahu al-wukuf bi Arafah tahallala bi amali umrah. Barang siapa yang terlewatkan wukuf di Arafah baik dengan sebab uzur atau yang lainnya apapun itu, maka dia melakukan tahallul dengan amal umrah. Artinya dia menyempurnakan kegiatannya, namun itu dalam rangka umrah. Wa alaihi al-qadha wal hadyu, namun wajib bagi dia untuk mengganti hajinya. Maksudnya, maksud dari sini wa alaihi al-qadha, untuk mengganti hajinya pada tahun berikutnya. Wal hadyu, bersama dengan itu pun dia harus menyembelih hewan ternak. Dia harus menyembelih hadyu. Pertanyaannya, jika sekiranya sebelum sempat untuk melakukan qadha pada tahun berikutnya atau tahun-tahun setelahnya, namun orang ini telah meninggal, apa yang harus dilakukan? Artinya setelah dia terlewatkan dari wukuf Arafah, maka dia lanjutkan perbuatan-perbuatan lain, ibadah yang lain, yang itu bagian dari umroh, dan dia dianggap melakukan umroh atau seperti melakukan umroh, namun dia belum dianggap telah selesai melakukan haji. Artinya kewajiban hajinya belum terpenuhi. Nah, dengan sebab itu dia wajib mengganti hajinya atau melakukan haji kembali, mengulang haji kembali pada tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Nah, bagi orang yang meninggal sebelum dia sempat melaksanakan haji sebagai pengganti haji yang terlewatkan tadi, maka tidak ada kewajiban apapun baginya ataupun bagi ahli warisnya, kecuali kalau ahli warisnya ingin menghajikan. Allah Ma'alam. Dan bersamaan dengan itu, bagi orang yang tadi, wajib dia menyembelih ternak. Nah, ini kemarin. Baik, kemarin kita lanjutkan. Wa qala rahimahullah, fasl wal dima'u Al-wajibatu fil ikrami khamsatu asya'. Maksudnya dima di sini adalah mengalirkan darah menyembelih hewan, dam. Dam dengan cara menyembelih hewan. Yang wajib di dalam ihram ada lima. Yang wajib atau lima keadaan. Yang pertama, ahaduha ad-damu al-wajibu bitarki musuhi. Dam yang wajib dengan sebab meninggalkan salah satu dari manasik. Wa huwa ala tarti, dan dia berdasarkan urutan syatun. Pertama syah, kambing. Fa illam yajid fa siyamu 'asharati ayyam. Jika tidak mendapatkan sembelihan, maka dia wajib berpuasa 10 hari. Thalathatin fil hajj wa sab'ati idza raja'a ila ahlihi. 3 hari di saat melakukan haji dan 10 hari setelah dia kembali pada keluarganya. 7 hari setelah dia kembali pada keluarganya. Ini yang pertama, dengan sebab meninggalkan nusuk. Al-Ghazi mengatakan, yakni meninggalkan perkara yang memang diperintahkan untuk dikerjakan di dalam haji, seperti tidak melakukan ihram di miqat, terlewatkan miqatnya dan ihram belum dikerjakan. Ini yang dikatakan oleh Al-Ghazi. Seperti juga dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Barang siapa yang melakukan tamattu hajinya, tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi, dia harus mencari hadi. Wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyami fil hajj wa sab'ati idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, maka hendaklah dia berpuasa di saat haji selama 3 hari dan 7 hari setelah dia kembali. Ini yang pertama. Wa tsani addamul wajibu bil halqi wat tarafu. Yang kedua, dam yang wajib dengan sebab hal, memotong rambut misalnya, atau tarafuh. Misalnya tarafuh di sini maksudnya seperti menggunakan wangian dan sebagainya, menggunakan wangian, menggunakan dum, minyak rambut misalnya. Wa huwa ala tahyir. Adapun untuk yang ini diberikan pilihan. Kalau tadi harus berdasarkan urutan. Kalau tidak dengan kalau yang pertama dia harus mencari hadiah. Kalau tidak dapat baru puasa. Adapun yang kedua ini ala tahyir, dengan pilihan. Pilihannya bagaimana? Yang pertama syatun, syah sama hadyu, dia harus menyembelih hewan. Di sini syah. Au shaumu thalathati ayyam, atau puasa 3 hari. Au at-tasadduq bi thalathati asu' ala sittati masakin, atau dia bersedekah dengan 3 sok makanan untuk memberi makan 6 orang miskin. Artinya satu orang itu setengah sholat. Paham ya? Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah ayat yang sama, surah Al-Baqarah yang tadi, "Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Pilihan ya. Barang siapa yang sakit atau aw bihi adza min ra'si, ada sesuatu di kepalanya, sehingga dia misalnya mungkin harus menggunakan minyak rambut, atau dia harus memotong rambutnya dan sebagainya, sedikit ataupun banyak, maka fidyatun min siyamin, fidyah min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, atau nusuk. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Ka'ab bin Ujrah, Nabi mengatakan kepada Sa'ab bin Ujrah, "Barangkali ada sesuatu di kepalamu." Sa'ab bin Ujrah mengatakan, Ka'ab bin Ujrah mengatakan, "Naam ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Potong saja rambutnya." Dan dia kan dalam keadaan ihram. Sementara di antara yang dilarang yaitu memotong rambut. Ya, kalau begitu potong saja rambutnya. Wasum salah satu ayam dan berpuasalah 3 hari. Au al-ta'am as-sittah. Au al-ta'am as-sittah al-masakin. Beri makan 6 orang miskin. Au insuk bisha, atau kamu menyembelih seekor kambing. Lafaznya lafaz au. Atofnya dengan kalam au. Ini menunjukkan tahyir, pilihan mana yang mudah. Paham? Kum, dalam tiga. Wathalis addamu alwajibu bil ihsan. Dar yang wajib dipenuhi dengan sebab ihsan, dikepung, sehingga tidak dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban haji sebagian atau seluruhnya. Maka dalam keadaan seperti ini, fayadahallalu wa yudawat, maka dia tahallul wa yuhdi syatan, lalu dia menyembelih seekor kambing. Liqaulihi ta'ala, fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada umroh Hudaybiyah. Mereka dilarang untuk masuk ke Mekah, sehingga Nabi tak mencukur rambut lalu menyembelih ternak. Menyembelih dulu baru mencukur rambut. Warabi yang keempat, addamul wajibu bi fathi shayd, dam yang diwajibkan dengan sebab membunuh hewan buruan. Dam yang diwajibkan dengan sebab membunuh hewan buruan. Wa huwa 'ala tasyir in kana shaydu mimma lahu mithlun akhraja al-mithla min an-na'am aw qawwamahu wa ashtara bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi wa tasaddaqa bihi. Itu yang kedua. Yang pertama, jika as-saydu mimma lahu mithlun, jika buruan tadi ada misilnya, ada hewan yang serupa yang sebanding dengan itu, dengan yang dibunuh tadi. Akhraja al-mithla min an-na'am, maka itu yang menjadi penggantinya, diganti. Yaitu disembelih dan disedekahkan kepada orang miskin di tanah Arab. Kemudian au kalau tidak dapat qawwamahu, ditakar, dikira nilainya berapa. Washtara bi qimatihi ta'aman, dan dengan nilai tadi, misal buruan yang dibunuh tadi nilainya 2 juta misalnya, semacam kambing atau apa yang dibunuh tadi kan 2 juta. Dan dengan harga, dengan nilai yang 2 juta tadi dibelikan makanan. Washtara bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bi, lalu disedekahkan dengan itu. Makanan tadi diberikan kepada orang fakir. Atau yang ketiga, soma anku limuddin yauman, berpuasa untuk tadi nilai makanan tadi berapa banyak dapatnya, ditakar berapa mud. Nah, setiap satu mud maka dia berpuasa satu hari. Ini yang dikatakan oleh musannif di sini. Jika ada tersisa kurang dari satu mud, maka yang kurang itu kuat di puasa untuk satu hari. Misalnya seluruh makanannya tadi ada 20 mud misalnya. Kalau dengan nilai segitu, dengan nilai tadi, buruan tadi yang dibunuh tadi ditakar, nilainya berapa? Dengan nilai tersebut, kalau diberi makanan dapat berapa mud? Misalnya 20 mud, maka dia berpuasa 20 hari. Kalau dia 20 mud setengah, 20 mud lebih sedikit, maka dia berpuasa 21 hari. Satu mud untuk satu hari. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 95, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadya balighal Ka'bah." Nah, kalau orang yang membunuh buruan tadi secara sengaja, maka dendanya adalah dengan mengganti dengan hewan yang semisal, yang sebanding, berdasarkan keputusan dua orang yang adil di antara kalian. Jadi harus ada orang yang memutuskannya, dibawa ke hakim atau semisal atau yang diutus. Au kafaratun ta'amu masakin, atau dengan memberi makan orang miskin. Au adlu dzalika siyaman, atau diperkirakan hal itu kemudian berpuasa. Wa in kana shaydu mimma la mithla lahu akhraja bi qimati ta'aman. Tadi yang keempat tadi ala takhir kan, silakan pilih mana yang mungkin, mana yang mudah. Apakah dengan mengganti dengan hewan yang sebanding, atau dengan cara membelikan makanan dengan harga hewan tersebut kemudian disedekahkan, atau dengan cara berpuasa ditakar dari makanan yang didapatkan dengan harga hewan yang disembelih tadi setiap mudnya satu hari. Ini pilihan. Itu jika hewan tadi ada bandingannya. Nah, yang kemudian dikatakan oleh Abu Syuja, wa in kana saydu mimma la tasdalahu. Jika hewan tadi enggak ada bandingan. Tidak ada hewan lain yang sebanding dengan itu. Akhraja bi qimati ta'aman, maka dengan harganya itu tadi dikeluarkan atau diberikan makanan lalu disedekahkan. Au soma an kulli muddin yauman, pilihan cuma dua. Apakah dengan menakar nilainya lalu nanti dibelikan makanan dengan nilai hewan yang dibunuh tadi lalu disedekahkan, atau dengan cara berpuasa dengan sejumlah makanan yang mungkin didapat dari nilai tadi. Kemudian yang kelima, wal khamis ad-damul wajibu bil waqt, dam yang wajib dikeluarkan dengan sebab waqt melakukan apa? Hubungan suami istri. Wa huwa 'ala tartib, ini dengan tertib. Kalau tidak ada yang satu, baru yang kedua boleh dilakukan. Pertama, badan. Atau ringkasnya ini seperti tamattu tadi di awal. Yang pertama. Yang pertama badan, fa illam yajidha fa baqara. Yang pertama dia nusuk dulu. Kalau di sini Musa'ri mengatakan yang pertama badan. Badanah di sini maksudnya ibil, apa ibil? Unta. Kadang juga bakhor itu apa, badanah itu masuk di dalam kata badanah itu unta dan bakhor. Tapi di sini maksudnya adalah unta. Baik dia betina ataupun jantan. Yang kedua, fabaqarah. Sapi. Sapi pekerbau. Sapi. Fa'ilam yajidha fasamu minal ghanam. 7 ekor ghanam, kambing. Fa'ilam yajidha qawwama badanan. Jika tidak dapat juga, diperkirakan harga badanah tadi. Washtawa bi'imatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Lalu dibelikan makanan untuk disedekahkan. Fa illam yajidha shoma an kulli muddin yawman. Jika tidak ada juga, maka berpuasa untuk setiap mudnya satu hari. Wala yujzi'uhu al-hayyu wala al-it'amu illa bil haram. Tidak dibenarkan hadiyu tadi, tidak juga dibenarkan sedekah berupa makanan tadi kecuali dilakukan di tanah haram. Wa yujzi'uhu ay yasuma haitsu syaa, dan dibolehkan bagi dia untuk berpuasa bagaimanapun yang dia inginkan di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Wa la yajuzu qatlu saydil haram wa la qat'u syajarihi wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Dan tidak boleh membunuh buruan tanah haram, tidak juga menebang pohonnya, dan dalam hal ini baik yang ihram ataupun yang halal sama. Mau haji ataupun tidak dalam keadaan haji, maka sama hukumnya. Tidak boleh menebang pohon di tanah haram, tidak boleh membunuh buruan di tanah haram. Terus orang tanah haram makan apa tuh? Yang mereka berburu di luar tanah haram. Kecuali idkhir, sejenis rumputan. Dalam hadis dari Imam Bukhari, dalam sejenis rumputan yang biasa digunakan untuk atap rumah atau untuk entah di mananya kebutuhan penguburan. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas atau Al-Abbas mengatakan, illa idkhir ya Rasulullah. Ketika Nabi menegaskan keharaman tanah haram dan menegaskan hal-hal yang dilarang di tanah haram, Al-Abbas atau Ibnu Abbas mengatakan illa idkhir ya Rasulullah. Lalu pada akhirnya Rasulullah pun mengatakan illa idkhir. Sejenis rumputan. Bagaimana jenis rumputnya? Tanya sama orang tanah haram. Anda belum pernah lihat idkhir itu gimana? Terkait yang ini yang kelima, dam wajib bil waktu, dam yang diwajibkan dengan sebab waktu. Dalam riwayat Baihaqi dengan syarat yang sahih, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amru mengatakan kepada orang yang melakukan hubungan suami istri, hendaknya menyembelih hadiah, ihdaya hadiah wa illam yajida fasuma thalathata ayyam fi al-hajj wa sab'ata idza raja'tum. Maka hendaknya kalian berpuasa 3 hari di saat haji dan 7 hari di saat kalian lepas setelah kalian pulang. Wa qala Ibnu Abbas fi rajulin asaba ahlan qabla an yufidha yawman. Ibnu Abbas berkata kepada seorang laki-laki yang asaba ahlan, mendatangi istrinya sebelum ayyufidha yawman, sebelum mereka bubar pada di hari nahar. Yang kerana juzuran bainahuma walaysa alaihi hajj min qabil. Mereka hadis oleh Malik dengan sanadnya sahih. Ini di sini. Tapi yang disampaikan oleh tadi yang disampaikan oleh Abu Suja demikian tadi, dan ini ditetapkan juga oleh Al-Ghazali. Dari semuanya itu puasanya ada yang boleh di tanah haram mana, dan ada yang harus di tanah haram. Maksudnya? Seperti kalau yang terakhir tadi misalnya yang kelima itu puasanya harus di tanah haram atau? Enggak mesti. Maka tadi dikatakan bagaimana tadi haitsu syaa'a, ya kan? Haitsu syaa'a, kecuali yang memang ditetapkan. Dan kalau yang kelima tadi ada perbedaan antara yang dijelaskan oleh Abu Suja dan apa tadi yang dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya terkait dengan puasanya. Kalau hajinya sama kan? Kalau tidak bisa haji baru puasa. Nah, puasanya bagaimana? Kalau dari Ibnu Abbas tadi puasanya 3 hari di tanah haram di saat haji dan 7 hari di saat setelah kembali. Artinya setelah selesai dari kegiatan haji tadi dan dia kembali. Dan di sini juga bukan di jalan, kecuali kalau dia ingin menetap di Mekah, maka dia puasa di situ. Enggak mesti nunggu kapan dia pulang. Puasa selesai haji pulangnya nanti 2 tahun lagi. Tetap puasa 7 harinya 2 tahun lagi, enggak. Tetap puasa 7 hari walaupun dia harus berada di Mekah. Tapi bagi yang memang langsung pulang bukan di jalan, tapi sudah sampai ke negerinya baru dia puasa. Yang ditetapkan seperti ini lah seperti ini. Adapun yang tidak, maka tidak masalah bagaimanapun atau dimanapun dia puasa. Wallahu a'lam. Puasanya setara dengan untanya. Iya, setara dengan apa yang harus dikeluarkan dari hewan sembelihan tadi. Kalau syah kan nggak banyak, kalau unta iya. Unta kan misalnya 100 juta makan 100 juta. Iya, 100 juta berapa mut? Belum tentu. Tapi dan ini kan tidak ada tertib, tidak betul terus. Yang binatang-binatangnya juga Ustaz. Gimana? Semuanya harus disembelih di tanah haram. Iya, kalau untuk yang tadi, nah, tadi mana yang saya sampaikan tadi? Adapun untuk hadyu atau nusuk tadi, dia disembelih di tanah haram. Termasuk juga untuk yang sedekah. Sedekah tadi, misal dia tidak bisa untuk menyembelih kambing damnya pertama kali kambing kan, dia tidak bisa menyembelih kambing. Akhirnya apa? Dia beli makanan seharga kambing yang dia sembelih. Misalnya dam bagi orang apa membunuh hewan buruan tadi, yang ke berapa? Keempat. Yang bunuh hewan buruan. Pertama kan dia mengganti menyembelih hewan hewan ternak yang sebanding dengan yang dia bunuh. Misalnya dia di tanah haram membunuh seekor kambing, katakan itu mais gitu ya, kambing biasa. Nah, dia melakukan pelanggaran kan? Hukumannya apa? Dendanya apa? Yang pertama, dia harus menyembeli sebagai damnya, dia harus menyembeli kambing yang nilainya sama. Dan ini harus dilakukan di tanah haram. Lalu diberi makan untuk orang-orang miskin atau fakir di tanah haram juga. Sekarang seandainya dia tidak mendapatkan hewan yang sebanding dengan yang dia bunuh, yang ada semuanya lebih rendah nilainya, bagaimana? Maka diperkirakan hewan yang dibunuh tadi harganya berapa? Oh, harganya 500 ribu misalnya. Mungkin hewan yang dibunuhnya tadi apa? Misal burung merpati gitu. Atau yang lain. Oh, harganya sekian. Nah, dari harga itu tadi beli makanan. Makanan yang dibeli tadi disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Untuk dua hal ini harus di tanah haram. Kalau enggak bisa juga, maka puasa. Puasanya bagaimana tadi? Puasa dengan hitungan berapa nilai tadi. Kalau diberikan makanan dapat berapa mud. Nah, setiap mudnya satu hari. Boleh di tanah haram, boleh di luar tanah haram. Kalau puasanya gitu maksudnya. Ya. Mafhum? Dah, kita lanjutkan bab berikutnya. Kita bulguyo. Kemarin kita tidak bahas tata cara tawaf bagaimana ya. Karena kita sepakat baca aja kan. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Kita berbuyu wa waibu ariha minal mu'amalat. Kita berbuyu tentang perdagangan dan selainnya dari mu'amalat, dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum mu'amalat. Qala musannif al-buyu'u thalathatu asya'. Buyu' jual beli itu ada tiga jenis. Bai'un 'ainin musyahadatin. Bai'un 'ainin musyahadatin. Jual beli sesuatu yang memang ada wujudnya, nampak jelas. Faja'izun, maka ini boleh. Wabai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Dan jual beli terkait sesuatu yang dijelaskan sifatnya. Sifatnya, barangnya gak ada di depan mata, tapi sifatnya digambarkan secara baik kepada orang yang ingin beli, calon pembelinya. Bi zimmah, ada zimmahnya, ada jaminannya. Artinya calon pembeli ini benar pengen beli. Jadi bukan pesan ya, ini beda. Kalau pesan bisa jadi enggak beli, tapi dia udah jelas pengen beli. Ini sifatnya begini, mau enggak? Oh mau, saya beli. Itu beli lima. Maka demikian ini fajaiz, maka jaiz boleh. Yang pertama, yang kedua boleh. Yang ketiga, nah, fajaizun iza wujidat as-sifat ala ma usifa bihi, dengan syarat jika sifatnya memang persis seperti yang dikabarkan. Tapi kalau ternyata sifatnya beda, ya enggak jadi, batal. Itu maksudnya. Yang ketiga, wa bai'un 'aini ghaibah. Menjual barang yang enggak ada. Lam tusyahad, yang tidak disaksikan. Saya jual rumah saya di mana, di Bogor. Orangnya di Bandung. Tidak juga menyampaikan sifat. Kalau yang kalau disebutkan sifatnya, oh ini sifatnya, mau enggak? Oh mau, dikirim dari Bogor ke Bandung, enggak masalah. Tapi ini enggak. Hanya mengatakan saya jual mobil saya. Di mana? Sama malingnya ya. Ya enggak bisa. Maka yang seperti ini falaya juz. Maka yang ketiga ini tidak boleh. Wa yashihu bai'u kulli tahir muntafa'in bihi mamlukin, dan sah jual beli untuk segala sesuatu yang tahir suci, muntafa'in yang bermanfaat, yang dapat dimanfaatkan, bihi mamluk yang dimiliki. Jadi syaratnya, syarat terkait barang yang diperjualbelikan, yang pertama dia tahir. Keluar dari sini berarti jual beli najis, maka enggak ada jual beli kotoran. Enggak boleh jual beli kotoran sapi. Najis? Kotoran sapi najis ya? Tidak. Sebagian orang mengatakan tidak. Kita sudah bahas kemarin ketika bahas kitab mutahharah, jadi najis. Hewan-hewan yang dimakan itu tidak, nah. Atau yang lain, yang itu nah, dan jual beli bangkai misalnya. Tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Jika tidak mamluk dimiliki, jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Si A menjual kepada si B handphone milik si C, ya kan? Enggak boleh. Kecuali kalau si C menitipkan kepada si A untuk dijualkan handphonenya gitu. Wala yasihu bai'u 'ainin najisah. Kebalikan tadi. Tidak boleh menjual satu yang najis. Wala mal manfa'ata fihi. Dan tidak boleh harta ya. Wala mala manfaat tadi, dan satu yang tidak ada manfaatnya. Dan kita balik yang pertama tadi, ada berapa jenis jual beli? Tiga. Yang pertama jual beli barang yang memang disaksikan langsung, ya. Ringkasnya mungkin ya. Ada barangnya di depan mata penjual lagi beli. Apa hukumnya? Boleh. Kalau jual beli kayak gini udah kebayang kan? Ya biasa kita di pasar lah. Yang kedua, jual beli sesuatu yang mausuh. Dalam istilah fikih muamalat apa namanya? Ini yang disebut dengan jual beli salam, bai'u salam. Arsi, antum kan jualan, misalkan pedagang ya. Anda pengen beli handphone. Anda mau yang seperti, antum jual handphone seperti apa? Oh ada ini bagus, handphonenya begini begini, spesifikasinya begini, warnanya begini. Ada kameranya di belakang, kameranya di depan, begini seterusnya. Tombolnya ada sekian misalnya. Oh ya sudah, saya bawa yang itu. Mereknya ini disebutkan. Jelas, sifatnya jelas. Ya udah tahu lah kalau disampaikan tadi, oh sifatnya begitu, oh barangnya udah kebayang. Ini uangnya. apakah kontan atau sebagian dulu kan. Nah, kemudian baru seminggu berikutnya ini handphonenya sudah datang, atau yang biasa kita sebut hari ini istilahnya inden. Setelah inden bayar dulu, nitip pesan dengan sifat barang yang sudah dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan nggak boleh. Nah, beda dengan pesan Arsi, anda mau ke Mekah kan, tolong belikan anak handphone. Oh, ke Mekah beli handphone, atau mau kemana ya, Jepang lah gitu kan, urusin handphone, tolong belikan handphone, nanti sini pulang apa uangnya nanti belakangan. Baru pesan aja, beli handphone pulang ke Indonesia, saya nggak jadi beli, uangnya habis. Gak masalah, pesan kan, pesan beli, bukan tadi. Jadi akad jual beli kan belum terjadi ya. Tapi kalau yang tadi akadnya sudah terjadi, itu beda. Oh, barangnya seperti apa? Barangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dzimmah, ada dzimmah di situ. Ini uangnya, sebagiannya atau semuanya lah. Beli. Atau biasanya sebagian kan? Ya, sebagian. Sampai barangnya saya enggak jadi beli, uangnya minta dibalikin. Ya enggak boleh. Ini harus dibeli. Akadnya sudah jadi ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau supaya aman, jangan mau pesan beli. Baik salam aja. Nih sifat barangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mau nggak? Oh mau. Saya minta uang, mau pesannya dulu. Pergi, bawa pulang ini barang. Allahu a'lam. Tapi ketika sampai, ternyata barangnya, sifat real dari barangnya tidak sama dengan apa yang dikabarkan, maka jual belinya pun tidak berlanjut. Uangnya harus dikembalikan. Kalau uangnya tadi sudah diberikan, kenapa? Khiyar bagaimana? Karena kan berbeda dengan sifat. Walaupun ridho. Kenapa? Walaupun yang membelinya. Oh, itu lain lagi. Kalau dia misalnya, tapi ini ya beda misalnya. Dijelaskan, ini beda. Kemarin saya bilang warnanya warna merah, ini ternyata warna putih. Oh ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Tapi pada asalnya, kalau dia mau batalkan, batal nggak masalah. Beda dengan kalau yang tadi sifatnya sama persis, tiba-tiba dibatalkan sepihak seperti itu. Nah ini yang tidak bisa. Karena akadnya sudah berjalan kan. Udah, ini terkait dengan jual beli. Qala rahmatullahi alaihi faslun war riba fi dhahabi wal fiddah wal mat'umat. Riba itu terjadi di dalam transaksi terkait dengan emas, perak dan makanan. Mat'umat. Wala yajuzu bay'u dhahabi bidhahabi wal fiddati kadzalik illa mutamatsilan naqdan wala bay'u ma bata'ahu hatta yaqbidahu wala bay'u lahmi bil hayawan. Riba itu terjadi dalam transaksi terkait dengan emas, perak dan makanan. Satu. Berarti tidak terjadi kalau dia berkaitan dengan pakaian misalnya. Jual beli baju gamis ditukar dengan kemeja biasa. Enggak masalah. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau makanan beras super dengan beras bulog misalnya. Enggak boleh. Harus sama. Kemudian illa muta, tidak boleh jual beli emas dengan emas, demikian juga perak kecuali sejenis dan kontan. Kalau emas dengan emas, emasnya mesti sejenis dan kontan. tidak boleh ditunda. Beli emas 23 karat 10 gram diganti dengan emas juga. Kalau tadi 23 karat bentuknya perhiasan, sekarang diganti dengan emas yang misalnya bentuknya kepingan saja, bukan perhiasan. Sama emas, gak masalah. Tapi 23 karat sama, cuma 5 gram minggu ini, 5 gram sisanya minggu depan, gak boleh. Atau kontan 10 gram langsung, tapi beda, tidak mutamatsilan, misalnya 21 karat, ya nggak boleh. Faham? Wala bai'u ma bata'ahu hatta yaqbiruhu. Tidak boleh menjual ma bata'ahu, menjual barang dagangan hatta yaqbiruhu, sampai memang barang tadi dimiliki secara sempurna, dipegang. Barangnya masih di mana, ngawang-ngawang, belum jelas, dijual. Walabai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dengan hewan, hewan hidup. Makanan tadi kan, daging itu maksudnya hewan yang sudah disembelih, kemudian diproses, dia daging rondongan gitu. Wa yajuzu bai'u dhahab bil fiddah, boleh menjual emas dengan perak atau perak dengan emas. Mutafadilan, dengan takaran yang tentunya berbeda, tidak sama. Misal perak diganti dengan emas, tentunya takaran peraknya lebih besar daripada emas, ya kan? Tapi naqdan, kontan. Kalau emas dengan emas, dia harus mutamatsilan, naqdan. Dia harus dengan takaran yang sama, sifat yang sama, dan kontan. Tapi kalau beda jenis, emas dengan perak misalnya, boleh mutafadilan, beda takarannya, tapi naqdan, kontan juga. Tidak boleh dengan cara ditunda. Contoh realnya misalnya apa? Membeli emas dengan uang. Pada dasarnya kan beda kan? Emas dengan uang rupiah gitu, atau uang kertas gitu. Nah, enggak boleh. Saya beli emas 5 gram, ini uangnya 2 juta setengah. Oh ya, besok ambil emasnya, enggak boleh. Harus bisa itu juga. Ya, ini uangnya, nah ini emasnya. Ini kalau jual beli emas, perak dan karena kalau tidak masuk dalam riba. Masuk dalam riba. Nah, ini terjadi untuk emas misalnya, terjadi di toko-toko emas. Kalau kita jual beli emas kepingan. Biasanya ada orang belinya enggak ke ini kan, enggak ke produsen. Produsen di Indonesia kan antam ya. Kita enggak ke antam, kita ke toko emas beli itu. Ngambilnya besok atau minggu depan. Ini enggak boleh. Caranya gimana untuk mengakalinya supaya menjadi halal? Titipkan uang, wakilkan saya untuk beli emas. Tapi ada konsekuensi. Berarti akadnya bukan akad jual beli di sini, akad wakalah, perwakilan. Ada konsekuensi ya bang. Kalau wakil kita kecelakaan, uang kita hilang, maka itu sama seperti kita kecelakaan dan uang kita hilang. Bang, kita nggak bisa nuntut untuk dikembalikan. Itu kalau wakalah, wakil kan? Kecuali kalau dia sengaja ngilangin, beda lagi. Ini di luar kuasanya dia. Itu sama seperti kita yang melakukannya sendiri. Tapi kalau yang tadi, saya beli emas 5 gram, ini uang 2,5 juta. Ya, akhirnya besok. Ini kan akad jual beli, bukan akad wakalah. Sehingga dia harus kontan. Kalau tidak kontan, maka tidak benar. Perdagangannya tidak sah. Maka dia bisa masuk dalam riba. Wa kadzalika maqumat, demikian juga makanan, la yajuzu bai'ul jinsi minha bi mithlihi illa mutamatsilan naqdan. Demikian juga makanan tidak boleh menjual jinsi minha, satu jenis darinya, bimislihi, dengan jenis yang serupa, illa mutamathilan naqdan, kecuali mutamathil, takarannya sama, dan naqdan. Wa yajuzu bai'u jinsi minha bil ghairihi, boleh jual yang sejenis dengannya dengan yang jenis yang berbeda, mutafadilan naqdan. Kalau kayak tadi beras bulog dengan beras super, berarti beras bulognya 1 kilo, beras supernya 2 kilo misalnya, tapi kontan. Enggak boleh beras bulognya 2 kilo, beras supernya 2 kilo. Kan beda. Beda jenis kan berasnya kan? Benar, kalau tadi kurma benar ya, kurma misalnya kurma ajwa dengan kurma biasa gitu ya. Oh, afwan, jadi bukan beras dengan beras, beras dengan sesuatu yang lain misalnya. Kalau beras dengan beras sama dengan kurma betul saya. Beras dengan sesuatu yang lain dijual belikan, diganti. Nah, bisa dengan takaran yang berbeda, tapi kontan. Dengan uang? Ya dengan uang jelas, karena sepakat sebagai alat ganti kan, alat jual beli. Biasanya harus kontan juga, nggak bisa pesan. Ya emas deh. Kalau terkait dengan ini beda dengan emas, sedikit beda dengan emas. Kalau emas tadi kita beli dengan uang, tadi memang harus kontan langsung. Tapi kalau makanan tadi, misal kalau kita beli dengan uang, bisa dengan cara tidak kontan. Berhutang itu bisa. Maksudnya hutang. Beda jenis ini sih. Kalau kurma tadi benar, kurma yang bagus dengan kurma yang jelek. Nah, caranya untuk keluar dari ini, kita punya kurma yang jelek, pengen kurma yang bagus. Gak usah 2 kilo kurma jelek diganti dengan 1 kilo kurma yang bagus. Jual aja 2 kilo kurma yang jelek, nanti dapatnya berapa, baru beli kurma yang bagus. Kurma biasa misalnya pengen kurma ajwa. Kurma ajwa kan 1 kilonya berapa? 500 ribu. Kurma biasa 1 kilonya 50 ribu, katakanlah gitu ya. Nah, kita punya 2 kilo kurma biasa, kita jual lagi, dapat 100 ribu kan? 100 ribu tadi beli kurma ajwa, dapat 1/5, lumayan lah daripada enggak. Ya, kalau zaman sekarang enggak tahu contohnya gimana. Makanya sampai sebagian orang sedikit berbicara tentang hadis tentang hal ini, enggak kebayang kalau kita ngapain juga ganti emas dengan emas gitu kan. Sampai gitu. Tapi kalau masa Nabi insyaallah bisa kebayang. Misal dinar, kepingan dinar kan, kemudian emasnya yang lain bentuknya perhiasan, mungkin nggak? Mungkin aja, tapi itu emas dan emas. Kalau emas petak dengan yang emas cincin gitu? Iya, emas dengan emas. Kan? Jual lebih mahal yang cincin gitu? Oh enggak, kan dia sama jenis emas, tidak boleh kita foto dan harus mislan bimisli, ya dan biadin. Makanya kalau misalnya emas kepingan ganti dengan cincin, sementara yang cincin nggak ada yang 24 karat, emas kepingan 24 karat ya kan, diganti nggak bisa. Ada yang jual beli emas model seperti itu, batal, tidak sah perdagangannya jual beli. Dia harus mislan bi mislin, naqdan atau yadan bi yadin. Tukar tambah macam misalnya emas dengan emas tukar tambah gitu. Misalnya ibu-ibu ya. Iya, misalnya bapak-bapak enggak. Perhiasannya 23 karat gitu. Mau ganti dengan emas 22 karat atau 22 karat mau ganti dengan 23 karat. Tapi dengan tambahan uang sekian rupiah gitu kan. Saya pikir masuk dalam hal ini. Ya enggak boleh. Maka lebih baik dia jual dulu emas 22 karatnya tadi, dapat uang berapa, tambah dengan tabungannya, beli yang 23 karat, selesai. Selesai, sedikit aja. Nah, dalam bab muamalah banyak hal-hal yang sepertinya sepele, dan bedanya antara yang batal dan yang sahih itu tipis sekali. Tetapi hukum tetaplah hukum. Misal contoh gini, nah ini sering terjadi di kita, warangkali. Ah, itu lagi di mana? Lagi di pasar. Oh ya, kebetulan saya nitip ya, pinjam uang antum dulu belikan saya makanan ini. Oh ya, boleh, insya Allah nanti. Berarti akadnya apa ini? Utang piutang. Kan pinjam uang antum dulu, tolong belikan saya makanan itu. Utang piutang plus pesan baik, pesan beli gitu, nitip beli. Bawa lah barang, ini barangnya. Kata temannya, ayo kita makan bareng-bareng. Dimakan dulu, uangnya belum bayar. Itu masuk dalam bab-bab riba nasiah. Meminjamkan orang uang tapi ngambil manfaat dari pinjaman. Ya kan? Ngambil manfaat dari pinjaman. Ini satu kasus, bentar lu. Kasus yang berikutnya tipis bedanya. Seperti tadi, ini barangnya, oh ya, berapa uangnya, berapa harganya, berapa jadinya? 5.000 ini uangnya. Dah selesai kan? Yuk kita makan. Tipis kan? Bedanya tipis. Padahal sama-sama batal dibayar. Yang tadi makan dulu baru dibayar, sekarang bayar dulu baru dimakan. Yang satu halal, yang satu haram. Ini dalam bab muamalah banyak kasus-kasus seperti ini. Perbedaan antara halal dan haram itu tipis, setipis benang. Makanya dalam bab muamalah banyak orang yang terjerumus dalam keharaman. Kalau kita tidak benar-benar mempelajari hukum muamalah halal haram. Nah, inilah pentingnya kita benar-benar harus memahami bab-bab muamalah. Keliru sedikit aja, terlewat sedikit saja dari pertimbangan kita, bisa jadi itu haram. Terlewat tidak sengaja, padahal tidak sengaja untuk melewatkan, bukan bertujuan untuk melupakan hukum Allah gitu. Tapi terlewat sedikit saja, bisa jadi dia sudah masuk pada bab-bab muamalah yang haram. Terlepas apakah pelakunya berdosa atau tidak, itu ya. Kalau lupa ya tidak berdosa, kalau jahil ya tidak berdosa, kecuali jahil yang memang dipertahankan, bodoh yang tidak mau belajar. Nah itu tidak ada uzur bil jahli. Kalau segitu uzur bil jahli itu ada ketika memang dia sudah berusaha untuk belajar namun dia belum dapat. Tapi kalau enggak ada usahanya untuk belajar, enggak ada uzur bil jahli. Ini dalam uzur bil jahli sendiri. Ada orang yang sama sekali tersyadud, enggak ada sama sekali uzur bil jahli. Ada yang sangat longgar, tersyadud dari sisi yang lain. Segala hal uzur bil jahli. Uzur dengan sebab bodoh. Ya. Harus pertengahan. Kalau sudah berusaha untuk cari tahu, untuk belajar, tapi memang belum sampai ke sana juga, ada uzur bil jahli. Tapi kalau acuh tidak acuh dengan belajar, enggak ada uzur bil jahli. Dia akan tetap dihukum dengan sebab dia tidak belajar. Kalau dia tidak mau belajar, bukan dengan sebab kalau yang tadi dia mau belajar, cuma dia belum sampai ke sana. Ini berarti dengan sebab di luar kemampuan dia, di luar kuasa dia. Dia diberikan uzur. Kalau yang kedua, memang sama sekali aktif dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Dia dihukum dengan sebab dia tidak mau tahu. Sementara itu termasuk perkara yang wajib dia ketahui. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Tadi kan misalkan emas atau yang mulai uang, kita semangat. Kontak. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini beli dinar atau petak itu dengan online. Online, wallahualam. Online lebih banyak. Itu masuk pembahasan seperti apa? Apakah mungkin kontan juga masuk dalam kategori kontan atau tidak? Kalau online ya, emas dan perak online. Kalau yang lain masuk cawan nggak masalah kan? Jadinya kalau online itu yang paling bagus dari online itu salam ya bentuknya, ya kan? Semacam salam. Kan? Nah boleh tidak jual beli emas dengan cara salam? Tapi kalau kita lihat dari sini tadi kan berarti tidak boleh kan? Tidak boleh. Maksudnya masuk. Cuma rincinya omongan. Kalau antum sempat ketemu sama Ustaz Erwan nih, katanya lebih detail gitu. Bisa enggak? Karena banyak perincian juga dalam jual beli online ini. Udah tadi ya. Wala yajuzu bai'ul gharar. Dan tidak boleh baik gharar. Apa baik gharar? Gharar asalnya itu sesuatu yang mengandung spekulasi. Gharar itu kan tipuan. Baik gharar. Al-Ghazi mengatakan kabai abdin min abidihi aw tayr fil hawa. Tuh, tayr fil hawa. Saya jual burung itu. Burungnya lagi terbang. Gimana ceritanya? Ada spekulasi, bisa dapat bisa enggak. Gitu maksudnya, horor. Sampai-sampai Nabi mengatakan, suatu waktu Nabi masuk pasar, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma. Ternyata bagian bawah dari kurma ini basah. Bagian atasnya bagus. Lalu Nabi mengatakan, laisa minna man ghasyana. Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu kami. Sama seperti beberapa tempat sering saya dapatkan di pasar-pasar jual beli daun buah gitu. Bagian atasnya besar-besar buahnya. Oh bagus-bagus ya bu, pak. Ya, saya beli 1 kilo. Dicedoknya bagian yang kecil-kecil. Subhanallah. Atau bagian yang sudah menjelang busuk. Yang di display di depan, kita lihat kan bagian depan. Oh bagus-bagus, oh masih bagus nih, masih bagus pak. Katanya. Oh ya dah, saya beli 1 kilo. Dia ngambil bukan di bagian yang tempat kita lihat, bukan tempat kita uji, bukan tempat kita memperhatikan tadi, tapi bagian belakangnya atau bagian bawahnya, yang warna kulitnya sudah hitam, kalau dipegang sudah lembek. Ini termasuk horor. Jadi yang dia jual itu yang mana? Yang bagus atau yang buruk? Dia yang mengatakan saya jual semua yang ada di sini, tapi bagian atas yang disaksikan oleh orang yang bagus, sehingga orang kan tertipu. Tidak boleh. Termasuk juga yang cacat ya, 2 kilo 5 ribu, tapi ada satu garis kecil, jadinya 1 garis 2 5 ribu, setengah kilo maksudnya 5 ribu. Sering itu kita jumpa, ya kan? Tuh di pasar-pasar sana banyak. Atau 1 kilo 5 ribu, ternyata ada garis 2 kilo, diarsir halus sekali. Ini termasuk bentuk-bentuk yang di dalamnya mengandung kecacatan. Apa susahnya 1,2 setengah kilogram 5 ribu, selesai ya. Apa tujuan kita untuk buat? Oh buat orang supaya orang datang pegang-pegang, pegang harus beli. Ini termasuk jual beli mula masah. Yang pegang harus beli dan itu haram. Nah Rasulullah SAW an bai'atain, kata sahabat. Rasulullah SAW melarang dari dua jenis jual beli, baik mula masah wal munabadah. Mula masah itu pegang harus beli. Kalau munabadah itu main lempar-lemparan. Siapa yang melempar ke dia, dia harus beli. Sebagainya. Intinya di situ ada unsur horor dan bahkan maisir judi. itu makanya dilarang. Pegang aslinya. Kan banyak di Bandung kan seperti itu kita temuin. Satu garis strip, dua halus. Kilo 5.000. Kita bacanya 1 kilo 5.000. Wah, murah ini. Pengen datang ke situ udah pegang. Dan dia buat supaya orang yang pegang tuh harus beli. Ternyata setengah kilo 5.000. Sekilonya 10.000. Ini tidak benar. Allah ta'alam. Ya. Masuk. Kalau masuk kan misalnya lomba kan. Apa? Lomba. Lomba. Lomba gimana? Kita lomba itu bayar dulu. Terus ntar ada hadiahnya itu termasuk baru. Kalau itu masuknya dalam bab maisir judi, bukan jual beli. Tapi itu masuk dalam bab maisir ketika uang yang diambil dari peserta tadi itulah yang dijadikan sebagai modal untuk hadiah. Itu masuk dalam bab judi. Jadi ini ada berapa orang? 3, 3, 8, ya kan? Satu orang 5.000. Kita melakukan kompetisi apa gitu, lomba apa gitu. 5.000 ke 8, 40.000. Yang menang, kita cuma pilih 2 orang. Pemenang dan runner up. Yang menang dapat 30.000, runner up dapat 10.000. Dari mana uang 30.000 dan 10.000? Dari 5.000 satu orang lain. Itu judi. Tapi kalau lomba, ambil uang pungutan. Tapi uang pungutan tadi bukan untuk biaya hadiah dan sebagainya, itu masih mungkin untuk boleh. Allah a'lam. Kita lanjutkan. Iya ya. Faslun qala Allah alaihi faslun wal mutabayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan dua orang yang berjual beli mereka bil khiyar. Ada khiyar malam mereka farofa selama mereka tidak atau belum berpisah. Dari Ibnu Umar secara marfu, dia kenal Bukhari Muslim, al bay'an kullu wahid min huma bil khiyari ala sahihi malam yatafarraqa illa bay'ul khiyar. Dua orang yang jual beli itu ada khiyarnya selama mereka tidak atau belum berpisah, kecuali memang jual belinya jual beli khiyar. Di awal sudah disepakati ini jual beli khiyar. Tapi kalau kita tidak ada kesepakatan untuk khiyar, nah mereka itu secara asal tetap berada dalam keadaan boleh khiyar selama mereka belum berpisah. Khiyar itu pilihan antara melanjutkan jual beli atau tidak. Walahuma ayyashtariqa al-khiyar ila thalathati ayyam, dan boleh bagi keduanya untuk mensyaratkan khiyar sampai 3 hari. Wa idza wujida bil mabi' aibun falil mushtari radduhu. Dan jika didapatkan aib atau kecacatan dari yang dijual belikan tadi, maka bagi yang menjual, bagi yang membeli boleh untuk mengembalikan. Kalau memang di awal ada khiyarnya disepakati tadi. Wala yajuzu bai'u thamarat mutlaqan illa ba'da bulughi salahiha. Dan tidak boleh menjual buah secara mutlak kecuali setelah buahnya itu ada dan layak dipetik. Buahnya ada, tapi bentuknya apa? Putik. Dijual belikan, tapi diambil nanti buahnya. Nah ini gak boleh. Atau dalam praktek yang umum, jual beli ijon. Pernah dengar istilah jual beli ijon? Kalau orang-orang di kampung-kampung tahu. Biasanya jual beli padi, tapi sebelum dipanen. Atau jual beli hasil pertanian sebelum dipanen. Cuma ditakar. Itu gak boleh. Dan kejadian di ngabung isi kemarin terakhir neneknya. Ada orang yang tukang ngumpulin lah, beli mangga di pohon. Cuma diperkirakan buahnya enggak ada, tapi tidak dihitung jumlahnya. Diperkirakan satu pohon itu berapa? Dijual 250.000. Setelah diturunkan seluruhnya, sekian keranjang besar, 10 atau berapa, kalau dihitung itu bisa sampai 1 juta. Itu zalimnya. Hitung-hitung bisa sampai 1 juta, tapi jual cuma berapa? 250. Artinya buahnya harus kita dipetik dulu, bukan yang masih, apalagi yang masih putik. Kalau mau beli yang matang tapi dalam keadaan masih putik atau masih hijau, ketika dia matang atau masanya matang, setengahnya gugur. Ada unsur-unsur kecurangan di sana, kezaliman di sana. Maka tidak, tidak boleh. Ya. Misalnya ada orang beli real estate gitu, rumah atau apartemen, tapi belum dibangun. Itu sama kayak gini. Kalau rumah, rumah ya umumnya, tapi belum dibangun, lokasinya udah ada kan? Lokasinya udah ada, insya Allah tidak. Gak masuk dengan jual beli buah. Ini kan jual beli buah. Itu tadi rumah, bukan, bukan buah. Kalau misalnya di tengah-tengah proyek semacam mangkrak gitu, gimana? Mangkrak gimana? Proyeknya tidak berjalan. Ya harus dikembalikan. Jadi harus dikembalikan. Tapi tadi kan si pembeli sudah pesan, pesan untuk ini tanah mau dibikin rumah. Bapak mau nggak bikin rumah di sini? Oh ya boleh. Mau saya beli. Ada perjanjian kan? Nah, ada perjanjian. Sering perjanjian itu. Dan tentunya di dalam perjanjian itu nanti kalau yang seperti ini dilihat perjanjiannya, klausul perjanjiannya. Ada unsur-unsur kecurangan tidak? Ada unsur-unsur kezaliman tidak? Kalau ada, batal. Kalau tidak ada bisa lanjut. Dan setiap semua pihak wajib untuk mengikuti atau sesuai dengan perjanjian tadi. Maka ketika memang di perjalanan rumah tadi tidak bisa dipenuhi, semestinya dikembalikan. Gitu. Allah malam. Yang di sini itu harus ada atau tidak? Maksudnya ketika kita sepakat misalkan kalau udah dibayar kalau masih jadi masih ada di tempat nggak boleh. Oh gitu. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan Nabi, dia masih ada biar majelis. Tapi maksudnya majelis ini kalau akadnya sudah selesai sama sekali, saya beli ini, saya jual ini seharga sekian, saya beli ini seharga sekian, ini uangnya, berarti kan udah selesai nih. Biasanya kalau udah seperti itu dalam prakteknya, dia akan pindah. Walaupun pindahnya cuma satu kios, itu kan sudah tidak di majelis. Iya kan? Pindahnya satu kios, kios kecil ya, itu tidak hitung majelis. Dia masih di situ, dia masih di ya. Ini barangnya sekian harganya. Nah, terkait kaitannya apa? Kaitannya barang yang sedang dalam proses jual beli ini, proses jual beli namanya kan. Proses jual beli ini tidak boleh ditawar oleh orang lain. Itu. Saya pernah beli buah apa? Jeruk Bali. Saya pegang, kemudian saya letakkan di bawah dalam keadaan saya masih saya pegang. Lalu ada orang ambil. Ini saya ini aja coba untuk penjualnya. Dijual. Saya dengan teman berdua itu kan ketawa-ketawa. Astagfirullah. Kemudian ngobrol dengan penjual, kalau itu enggak boleh. Saya bukan, kecuali kalau saya sudah lepaskan itu ya. Kalau saya sudah lepaskan itu bukan hak saya. Ini yang masih saya pegang. Kalau sudah dilepaskan enggak bisa kita bilang, "Oh, kan saya masih liar." Enggak. Kalau udah dilepaskan kita mau yang mana kan nggak tahu, orang juga yang lain mau beli gitu. Nah itu maksudnya khiyar majelis itu bisa nimbang-nimbang beli yang ini atau beli yang ini ya gitu. Atau nggak jadi dua-duanya gitu. Tapi kalau akadnya sudah selesai sudah Kecuali ada kesepakatan di awal via syarat. Ternyata setelah akad selesai masih di situ atau dan tempat lain, bahkan udah lewat beberapa hari sampai 3 hari, oh ternyata ada cacat. Memang cacatnya dari asal ada gitu. Makanya dalam jual beli dibutuhkan kejujuran dua belah pihak, penjual dan pembeli. Nah, kekeliruan banyak di supermarket, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ada syarat di awal seperti itu. Dan ini menutup, tidak bolehnya dari sisi menutup mungkinnya untuk khiyar syarat. Itu yang tidak boleh. Hah? Iya, terkait khiyar syarat biasanya aib itu. Sampai yang 3 hari, batas 3 hari. Menutup untuk itu. Itu yang tidak boleh. Dan sampai situ. Wah, ini banyak. Kalau salam ini banyak. Ya. Tadi yang kurang. Yang kurang. Waqala wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi rabban illa laban. Kalimat terakhir dari usulnya. Tidak boleh menjual ma fihi riba bi jinsihi rabban. Bisukuni ta al-muhmala wa asyara bi dalika ila annahu yaqtadiru fi bai'i ribawiyat ala al-kamal fala yasih misla bai'i inak bil bi'anak. Apa maksudnya la bai'a wala bai'a ma fi riba bi jinsihi rabban. Sesuatu yang memang di situ mengandung unsur riba atau yang berpotensi terjadinya praktek ribawiyah dengan jenisnya illal laban. Di sini musannif mengecualikan laban. Al-Ghazi mengatakan ay fa inna yajuzu bai'u ba'daha bi ba'din qabla tajdiyani. Wa atlaqa musannif al-laban fashamula al-halib war-ra'ib wal-mahyub wal-hamil. Di sini tidak dijelaskan oleh Nabi. Dalam hadis saat menakos, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suhila anbangnya rot bitamrin fakola ayat kusurot. Ida yabis qalunam fana anggar. Menjual rutab dengan tamar. Ayat kusur rutab ida yabis. Rutab tadi kalau keringkan berkurang gak? Iya. Lalu Nabi SAW melarangnya. Walil hajah rusyusa fil laban kiasan ala uraya bayi uray ala uray atama bi rutab lil hajah ila akalihi aklihi wa ratban liman aidahu tamar yajuzu wa huwa mustasna min jihati nahi nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' tamar bi tamar wa an bai' rutab bi tamar lima fi sahihin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al uraya ay tuba bi khirsiha kailan ini jual beli sesama kurma, tapi yang satu rutab, yang satu tamar. Nabi mengatakan kalau rutab itu kering, berkurang nggak takarannya? Kalau rutab itu menjadi tamar, kira-kira berkurang nggak takarannya? Ya, pasti berkurang kan? Maka Nabi SAW melarang hal ini. Nah, ini wala bay'u ma fihi riba bi jinsihi. Tidak boleh menjual sesuatu yang memang di dalamnya mungkin terjadi unsur ribawi. Dari tadi emas, perak dan makanan kan? Di antara hal-hal yang di dalamnya ada bisa terjadi unsur ribawi, perdagangan ribawi, makanan. Tidak boleh dengan jenisnya. Maksudnya jenis sirup ban ini, misal satu jenis rutab, satu jenis dengan tamar, ini tidak boleh. Nah, di sini Musanif mengecualikan laban. Masuk dalam kata laban ini semua bentuk susu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Wazi. Wallahu a'lam. Namun ada hadis lain dalam Sahihain bahwasanya Nabi membatasi hal yang semisal ini dengan takaran yang kurang dari 5 wasaq. Adapun yang lebih dari 5 wasaq Nabi SAW tidak membolehkannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah muttafaqun alaih. Urasisu fi bayna uraya fi maduna khamsa awsa. Nabi melarang jual beli yang semacam itu, yang lebih atau Nabi membenarkannya yang kurang dari 5 wasa. Ada batasan. Memang ketika hal ini dibutuhkan, ada hajatnya untuk jual dari apa istilahnya, jenisnya yang beda atau jenis yang sama ya? Atau sifatnya, kita katakan sifatnya yang berbeda, jenis yang sama dengan sifat yang berbeda. Allah Allah. Barangkali sampai di sini dulu. Kita bahas nanti salam itu. Yang 5.30. Cukup. Terus ragu gitu, ini antara kacang dengan keju gitu misalnya, isi dalam donatnya itu. Iya. Nah, itu apa termasuk goror atau gimana? Ya harus, pada asalnya harus dijelaskan ini kacang atau keju. Karena nanti yang membeli dia memiliki pilihan, dia pengen kacang atau pengen keju. Ketika kita katakan kacang, ternyata dia makan keju, ya dia kembalikan. Saya nggak mau beli ini. Kalau dia nggak bayar nggak masalah. Dan gak mungkin apa yang sudah ditelan dia keluarkan gitu. Mau tidak mau kita sebagai penjual ya gak apa-apa lah pak, makan aja hadiah bodoh pak gitu. Yang kacangnya ini pak ternyata salah. Mau tidak mau harus seperti itu. Karena kita tidak mungkin menuntut pak keluarkan dari dimakan, ya kan. Dan gak ada gunanya lagi kita ngambil yang sudah digigit tadi. Mau tidak mau seperti itu. Nah ini konsekuensinya kalau kita memang ragu. Tinggal tanyakan, bapak mau apa? Mau keju atau mau kacang? Saya mau kacang. Kita kasih, ini pak. Ternyata keju kan? Ya harus diganti. Itu aja. Kecuali kalau dia mengatakan, saya nggak jadi beli lah. Ya sudah pergi aja. Model itu resikonya. Allah malam. Dah? Ada yang lain? Biasanya dari Al-Fadhi ada banyak. Ada catatan yang lain? Pada asalnya ditakar, nggak masuk misalnya ikan, emang ikan makanan juga, ikan. Jadi kalau ikan ganti dengan ikan yang lain nggak masalah. Saya pernah tanyakan ke guru saya Ustaz Benny kemarin, berarti nggak ada riba Ustaz kalau misalnya ikan sama ikan tidak ganti nggak ada. Beliau mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Yang ada itu dalam yang ditakar seperti gandum, tamar, atau kurma, maksud kita emas gitu. Mungkin jelas namanya pembagian di bahasanya yang bahasan riba yang di utang di bank kan riba ya, beda dengan riba ya sih. Sepertinya ada ya, ada atau enggak banknya nanti? Kalau ada kita tunda saja, karena kalau kita bahas semuanya bakal panjang. Riba di apa? Dain misalnya kan, riba-riba dalam angkat. Syifa, masyarakat. Ini riba yang sudah kita bahas, ini riba dalam jual beli saja. Riba dalam jual beli, belum akad-akad yang lain. Misalnya akad hutang piutang kita belum bahas ya. Riba dalam akad hutang piutang. Ada? Secara umum riba itu ada riba nasiah, riba yang terjadi pada akad yang tertunda. Nasiah namanya. Ada riba fadl, riba dengan sebab ada penambahan. Nah, riba fadl ini sebenarnya antara nasiah dan fadl kadang beririsan. Kadang beririsan antara nasiah dan fadl. Ya, dia fadl dengan sebab nasiah misalnya. Dengan sebab dia ditunda. Misalnya seperti ya sederhananya PDAM. PDAM itu ada dendanya kan kalau telat. Nah, itu masuk fadl atau nasiah? Nasiah. Ketika Anda telat, tertunda pembayarannya, Anda harus bayar lebih gitu. Ini nasiah. Dan ini masuk riba jadi. Riba fadl seperti emas dengan emas kontan tapi lebih. Gitu. Kontan tapi lebih. Itu kalau yang pokoknya, walaupun ini kan lebih juga, berarti fadl. Kan fadl itu artinya berlebih kan, tambahan. Nah, ini harus bedakan di situ. Kadang kalau kita enggak jeli di situ, fadl dan nasiah jadi sama saja. Kalau fadl itu dalam akad-akad yang kontan, tapi ada satu tambahan di sana. Nah, nanti insya Allah kalau kita sempat kita bahas bersama, kita diskusikan bersama aja. Dan kalau memang masalah yang ini ya, kalau waktu kita dari jam 4 sampai jam 5.30, kalau untuk baca ini bakal cepat. Tapi kalau ada sisipan-sisipan itu mending di tengah-tengah ya disisip. Dari yang itu misal dari Adityo atau Fadli, sampaikan saja. Kita sama-sama diskusi bareng-bareng aja. Jadi enggak, kalau udah lewat kan enak. Misalnya ketika pembahasan satu permasalahan, ada furuk-furuk dari permasalahan itu yang memang penting misalnya harus kita ketahui, tidak disebutkan oleh penulis secara langsung. Kita fokus ke baca saja. Kalau nanti udah di ujung baru kita bahas balik kan mundur. Itu maksudnya. Cukup sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.